Yang kita baca sunnah bid'ah ya. 178. 178 Al-Hadisus Sabi' ma adalah hadis rawu yang menceritakannya At-Tirmidzi. Wa hasanahu dan dia telah menganggap hasan kepada hadis itu. An Abi Malik Al-Asy'i qala. Qultu aku mengatakan li abi kepada ayahku. Ya abati hai ayahku. Qad shallaita engkau telah salat khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakar wa Umar wa Hasan wa Ali. Guna di sini fil Kufati di Kufah. Nahwan kurang lebih min khamsi sinin 5 tahun. Akanu apakah mereka itu yaknutun, mereka kunut? Kalau ayahku mengatakan ai bani ya bani, hei anakku atau ai bunayya, ai anakku muhdasun, kunut itu perkara baru. Faqalu sahadat sahabi, maka perkataan sahabat ini anil kunuti dari kunut. Mengenai kunut innahu bahwasanya kunut muhdatsun adalah perkara baru. Lam yaksud. Lam yaksud. Dia tidak mengendaki ingkaru ingkar kepada kunut. Lianahu karena kunut itu. Karena adalah kamayak tadi siak. Sebagaimana yang menunjukkannya asyaku susunan. Susunan cerita. Sebagaimana susunan cerita kamayak tadi siak. Makmulan bihi. Adalah dikerjakan dengannya. Jadi sahabi tadi mengatakan muhdas itu bukan berarti mengingkari kunut. Karena kunut itu pada zaman sahabat dikerjakan sehingga dia menilai gitu. Walam yasultan tidak terjadi minhu dari sahabat tadi, walam min ghairi dan tidak pula dari sahabat lainnya ingkaron mengingkari lahu kepada kunut. Lianau karena kunut itu dikirun ada zikir wa du'an du'a. Fi maudhi'i dzikri wa du'a, di dalam tempatnya dzikir dan doa. Wa qad ra'a dan telah melihat as-sahabatu para sahabat. Kama sebagaimana penjelasan auratna yang aku telah menyampaikannya fil qismul awal di dalam bagian yang pertama kaifa kana qismul awal yaitu ikrar-ikrarnya Rasul. Kaifa kana bagaimana adanya Rasul-Rasul yukiru. Beliau telah menyetujui misal darika hal seperti itu. Maksudnya zikir dan doa di tempat zikir dan doa. Wa lam yakun walaupun adanya zikir dan doa itu lam yakun tidaklah adanya zikir dan doa itu min fi'li dari perbuatan Nabi. Madama selagi adanya zikir dan doa itu la tukhaliful maksur tidak bertentangan dengan zikir yang dinukil dari Nabi. Fakaifa maka bagaimana kunut diingkari? Fakaifa maka bagaimana pula diingkari? Itu karena bila adanya hadza du'a du'a kunut ini minal ma'thuri adalah dari doa ma'thur. Alladzi 'allamahu yang telah mengajarkannya Rasulullah SAW al-hasana kepada Hasan bin Ali. Riyad Uma supaya Hasan berdoa bi dengan kunut itu fi kunutul witri dalam kunut witir. Kama fi sunan sebagaimana dalam kitab sunan bi sanati sahih abil hasani atau sanad hasan. Wajah dan telah datang doa itu biasani dhaifah dengan sanad-sanad dhaif hilabi dengan lafalnya kunut fi kunutus subhi dalam kunut subuh. Kama jaa sebagaimana telah datang kunut Umar kunutnya Umar bi alfadhi dengan lafad-lafadnya fil fajri dalam kunut fajar. Kama taqaddamana kulus firman telah terdahulu penukilannya anil adkar lin nawawi dari adkar lin nawawi. Wa bayanan dan telah menjelaskan syariku yang mensyarai kitab adkar Ibnu Alan man akhrajahu orang yang telah mengeluarkan hadis itu. Wa fi di dalam adkar nawawi aidun juga al mursalus sahih hadis mursal yang sahih alladzi dzakar wal hafid yang telah menceritakannya al-hafidh min fi'lin nabi dari perbuatannya nabi kasyahidin sebagai syahid bagi dalil lil mauqufi kepada hadis mauquf alladzi qala anhu ghairu mahfud alladzi qala yang berkata anhu mengenai hadis mauquf tadi alladzi qala yang hafid mengatakan anhu dari mengenai hadis mauquf itu ghairu mahfud hadis mauquf itu tidak mahfud, tidak dihafalkan, maksudnya sanadnya tidak kuat. Tapi yang mauquf itu sanadnya tidak kuat, tetapi ada hadis mursal yang sahih yang diceritakan oleh Al-Hafidz, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau dikatakan Al-Hafidz itu yang dimaksud Ibnu Hajar. Ungdurliyatullah rokam Muhammad Stasyar Melakismi Salis dari bagian yang ketiga Sunnatul Khulafa, yaitu sunnahnya para khulafa. Wa'wah hadisul kunut, hadis-hadis kunut Bilifajdi dalam sholat subuh Auradha telah menyampaikannya Al-Hafidz, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Talhis dalam kitab Talhis Wa Bulughul Maram dan kitab Bulughul Maram. Wa minha di antara hadis itu hadis Anas, hadis Anas alladhi shahahahu, yang telah menganggap sahihnya Asy-Syafi'i wa akhadha, dan beliau telah mengambil bi dengan hadis itu. Wa fi dalam hadis, hadisnya Anas itu, fa amma fi subhi, adapun dalam salat subuh, falam yazal, maka tidak henti-hentinya Nabi yaqnutu, beliau kunut hatta faraqat dunya, sehingga beliau memisai dunia. Ya, hadis kunut itu sahih. Kudus hadis kunut subuh itu sahih. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Anas bin Malik. Tapi lafadznya kunut itu, lafadznya kunut ini, hadisnya Malik, hadisnya Anas itu cuma Nabi itu kunut untuk subuh sampai wafat. Tapi lafadznya kunut itu tidak diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Tapi Imam Syafi'i mengambil lafadz kunut itu dari Sayyidina Hasan bin Ali. Tapi itu hadisnya kunut witir. Kunut witir karena dianggap kunut itu isinya doa. Pakai kunut witir, pakai kunut yang lain juga boleh. Jadi tidak ada pembatasan apanya Nabi kunut, doanya apa? Enggak ada pembatasan. Maka Imam Syafi'i mengambil kunutnya Sayyidina Hasan, yaitu kunut witir yang ada hadisnya itu. Kunutnya Sayyidina Umar juga makthur. Kunutnya Sayyidina Umar itu dalam adkar juga ada, kunutnya Sayyidina Umar itu dalam subuh juga. Wa madunya, dan perkara yang dituduhkan di dalam hadisnya Anas min itirobin, yaitu terjadinya itirob. Itirob itu perbedaan-perbedaan riwayat yang membuat hadis itu dianggap lemah. Mutrohun adalah dibuang, tuduhan-tuduhan itu dibuang. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, dianal isbata, karena menetapkan, yaitu menetapkan kunutnya Nabi itu muqaddamun, adalah didahulukan ala nafi, atas menafikan. Dia ada hadis-hadis yang mengatakan Nabi tidak kunut, seperti hadis yang itu tadi, Abi Malik al-Syai itu tadi. Tapi ada hadis dari Anas bin Malik yang mengatakan Nabi selalu kunut subuh. Jadi hadis ini bertentangan. Yang satu mengatakan Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak kunut. Hadis yang mengatakan kunut, yaitu hadisnya Anas bin Malik. Maka hadis yang menetapkan ini, yang musbit itu, lebih diunggulkan. Kenapa diunggulkan? Karena yang musbit itu berarti ada berita baru. Berita baru dari orang thiqah itu harus diterima. Kalau yang menafikan itu ada kemungkinan dia tidak tahu. Gitu. Mamanya saya itu mengatakan Zaid tidak hadir, Zaid, Umar, Utsman, Ali tidak hadir di pengajian habis asar. Yang cerita ini orang bisa dipercaya. Kemudian ada lagi orang yang bisa dipercaya mengatakan saya melihat Zaid ikut hadir kok dalam ngaji. Ini kan bertentangan nih jadinya. Yang satu mengatakan hadir, yang satu mengatakan tidak hadir. Maka yang mengatakan hadir itu lebih diunggulkan. Kenapa? Karena yang hadir itu berarti tahu. Yang tidak hadir itu mungkin karena dia tidak tahu. maka musbit lebih dikuatkan daripada nafi. Waman rawa, dan siapa saja yang meriwayatkan an Anas dari Anas khilafahu, bertentangan dengan hadis itu, mahmulun, adalah dimungkinkan ala nisyani, atas kelupanya Anas. Jadi ada hadis yang mengatakan Anas sendiri juga mengatakan Nabi tidak kunut. Maka ini dianggap ini Anas waktu itu mungkin lupa. Ya. Jadi yang isbat, yang menetapkan, itu karena itu berita, maka itu dianggap lebih kuat. Sumahua kemudian kunut kama qala, sebagaimana mengatakannya Ibnu Qayyim, dzikrun wa du'aun, ada dzikir dan doa. Fi mawdhi'i dzikri wa du'a, di dalam tempatnya dzikir dan doa. Wala yajuzu, maka tidak boleh hamlu kalami sahabi, memberi makna kalamnya sahabi fi qalihi, dalam perkataan sahabi dari muhdas. Kunut itu muhdas, tidak boleh dikasih arti ala bid'ati dhalalah, atas bid'ah dhalalah. Lianum, karena para sahabat kamara'ena, sebagaimana yang kamah kami lihat, yutalikunha, mereka mengatakan muhdas itu alama, atas perkara, atas amalan, lam yang tashir, yang belum tersiar, ala amal amal bi dengannya, bi ahdi rasul, dalam zamannya rasul. Imam mutlaqon, ada kalanya secara mutlak, wa imam bi hasabi ilmin mutahaddis, atau dengan menurut pengetahuan orang yang berbicara. Di para sahabat itu kadang-kadang mengatakan muhdats, maksudnya itu pada zaman Nabi belum tersebar. Secara mutlak maksudnya semua sahabat atau kebanyakan sahabat belum tahu, atau menurut dia belum tersebar. Mungkin juga dia tidak tahu. Karena kamu harus tahu bahwa para sahabat itu, mereka itu banyak jumlahnya, tidak semua lama bersama Nabi. Maka berita para sahabat itu jangan dipertentangkan satu sama lain, harus dicari jalan keluarnya. Waqala telah berkata Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad, in ahadits Anas, sesungguhnya hadis-hadis Anas kullaha, semuanya sihahun, adalah hadis sahih. Wa hawala, dan dia berusaha hamla kulli riwayatin, memberi makna setiap riwayat, minha dari ahadits itu, ngalap maknan atas satu makna, min ma'anil kunut, dari makna-maknanya kunut. Wa ja'ala, dan dia menjadikan makna kunut, maknanya kunut, fi sholati subhi, dalam sholat subuh, dikasih makna tulal qiyam, panjangnya berdiri. Wahuwa, panjangnya berdiri itu, min ma'anihi, adalah termasuk makna-makna kunut. Jadi Ibnu Qayyim, ini dia ini, apa itu, memberi makna kunut itu, kunut itu maknanya bukan doa kunut, tapi kunut itu maknanya adalah berdiri panjang. Waqumulillahi qanitin, berdiri panjang. Itu pendapatnya Ibnu Qayyim. Salah satu maknanya kunut adalah berdiri panjang. Maka hadisnya Anas itu maksudnya adalah berdiri panjang itu, kunut itu bukan doa kunut. Walakin siyaqal hadis, tetapi susunan hadis, la yusa'idu, dia tidak membantu alaihi, atas pendapatnya Ibnu Qayyim. Kama yakulu, sebenarnya perkara yakulu, yang mengatakannya ala Amir As-Sunani, Amir As-Sunani yang mensyarahi Bulughul Maram itu. Jadi pendapatnya Ibnu Qayyim bahwa kunut itu maksudnya tul qiyam, itu tidak sesuai dengan susunan hadis. Di anasya kau, karena susunan hadis, anna Rasulullah, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqnutu, adalah kunut, fi shalawat, di dalam salat-salat. Yad'u, beliau berdoa li qaumin, kepada untuk satu kaum. Wa yad'u, dan beliau berdoa ala qaumin, atas kaum yang lain, orang kafir. Sumataraka, kemudian beliau meninggalkan kunut itu. Amma fi subhi, adapun dalam salat subuh, falam yazal yaqnutu, maka tidak henti-hentinya Nabi kunut, hatta farqatunya, sehingga memisai dunia. Fahuwa, maka susunan hadis itu, sharihun, ada jelas, fi iradati du'a, di dalam menghendaki kunut dengan makna doa, fi hadzal maudhi', di dalam tempat ini. Suma qala Ibnu Qayyim, wal haqu, yang benar, anal fi'la, bahwasanya mengerjakan kunut sunnatun, adalah sunnah. Wa tarka, dan meninggalkan kunut sunnatun, juga sunnah. Karena dia mengatakan begitu. Mengerjakan ya sunnah, meninggalkan ya sunnah. Maksudnya Nabi pernah meninggalkan dan juga Nabi pernah mengerjakan. Maka mengerjakan ya sunnah, meninggalkan ya sunnah. Itu pendapatnya Ibnu Qayyim. Tapi pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i tidak. Hadisnya Anas itu jelas Nabi selalu kunut di setiap sholat subuh sampai wafat. Titik. Masalah benarnya atau tidak benarnya saya enggak tahu, tapi saya memilih pendapatnya Imam Syafi'i itu aja. Karena hadis itu jelas sih maksudnya. Hadisnya Anas itu jelas Nabi tidak henti-hentinya kunut dalam subuh sampai wafat. Sudah. Jadi kalau orang itu mau menyalahkan orang lain, sebetulnya hadis ini sudah jelas, ini Nabi, titik. Enggak ada orang boleh bicara lagi, titik. Sudah. Adapun kunut wajib atau tidak itu lain lagi. Dalam pendapat Imam Syafi'i, kunut itu sunnah. Jadi betul-betul tidak beradab orang-orang yang mengatakan kunut itu bid'ah. Orang-orang Wahabi itu sudah di mana-mana di bukunya itu dengan hadisnya Al-Asy'i tadi itu. Kunut itu bid'ah, itu sahabat yang mengatakan. Iya, bid'ah-bid'ah yang bagaimana? Karena bid'ah itu menurut istilah sahabat bukan sama dengan bid'ah menurut istilah orang Wahabi. Orang Wahabi kan baru datang sekarang. Kalau seumpama Al-Asy'i itu yang dalam hadisnya Asy'i itu maksudnya muhdats atau bid'ah itu adalah bid'ah dolalah, tentu sahabat itu akan mengingkari. Dan tentu tidak akan dibuat oleh para imam-imam sholat pada zaman sahabat. Imam-imam pada zaman sahabat itu loh kunut. Terus ada apa itu sahabat yang mengatakan muhdats, itu yang dipegang. Terus imam-imam sahabat yang di masjid-masjid itu semua ulamanya sahabat itu diingkari. Ya ini ya enggak munasib tuh namanya. Jadi sahabat mengatakan muhdats itu menunjukkan bahwa itu perkara itu dikerjakan pada zaman sahabat. Kalau tidak dikerjakan ya enggak ada orang tanya sama Ibnu Mughafal itu. Wa yujabu, dan dijawab nganhu mengenai pendapatnya Ibnu Qayyim bahwa mengerjakan kunut itu sunnah, meninggalkan itu sunnah, dijawab, ditentang maksudnya. Bagaimana menentangnya? Bi'anal fi'la, bahwasanya perbuatan Nabi waladi adalah perkara tasbutu yang tetap di dengannya as-sunniyatu, hukum kesunahan. Walau marotan, walaupun sekali. Di Nabi itu kalau berbuat walaupun sekali, perkara itu sudah dia katakan sunnah. Amatarku, adapun Nabi meninggalkan, fayuh malu, maka dikasih makna ala bayanil, maka dimungkinkan ala bayanil jahaz untuk menjelaskan boleh meninggalkan ayat ala antai wujubil fili, yakni menunjukkan tidak adanya wajibnya mengerjakan. Siapa apalagi waktu sahabat padahal telah tetap ani Sayyidah Aisyah anna Rasulullah SAW yatrukul amal, beliau meninggalkan amal. Wa fi'lu, sedangkan mengerjakan amal itu ahabu ilaihi, lebih menyukakan kepada beliau. Khosyata ayustan Nabi, khawatir diikuti dengan beliau. Fayufradu alaihim, maka kemudian difardukan atas umat. Wa kana adalah Nabi yuhibbu ma khafa ala ummati, menyukai perkara yang ringan atas umatnya. Wal hadis, hadisnya Aisyah muttafaqun alaihi dan muttafaq alaih. Bagi makna dan dengan maknanya hadis Aisyah, ahadits ukhra, hadis-hadis yang lain. Ini penting amalan. Jadi perkataan Ibnu Qayyim, dan ini sering dikatakan oleh orang-orang Wahabi dalam menilai satu amalan Nabi, karena ada hadis yang menetapkan, ada hadis yang menafikan. Nah, akhirnya mereka itu ngambil jalan tengah seperti ini, seperti Ibnu Qayyim ini. Kunut itu ya sunnah karena Nabi mengerjakan, meninggalkan kunut itu ya sunnah karena Nabi juga pernah meninggalkan. Itu biasanya begitu itu kalau sudah pusing mereka itu. Nah ini ditentang oleh para ulama. Nabi mengerjakan menunjukkan itu sudah sunnah walaupun sekali. Nabi meninggalkan bukan terus sunnah meninggalkan, tidak. Nabi meninggalkan itu adalah berarti boleh meninggalkan, tidak wajib mengerjakan begitu. Ini jangan sampai kamu tertipu dengan kata-kata yang manis dari orang-orang Wahabi ini. Yang mengerjakan hadisnya juga sahih. Yang tidak mengerjakan hadisnya sahih, maka mengerjakannya sunnah, meninggalkan yang sunnah, mengerjakan sunnah, meninggalkan yang sunnah juga, itu bagaimana? Kan aneh itu jadinya. Mengerjakan itu sunnah, meninggalkan itu tidak dosa, begitu yang benar. Itulah yang apa itu diambil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kata-kata manis-manis begini kamu hati-hati. Orang-orang yang tidak mau berpegang dengan madzhab itu biasanya kalau pusing menghadapi hadis begitu itu. Ku yo ning hadise, iki yo ning hadise. Wis kena dilakoni kabeh. Sik to. Sing nglakoni iki ening hadise, ya ta. Kok hadis sing sing ngarani Nabi ninggalne kuwi ogak nuduhne gak sunah. Nuduhne oleh ninggalne, ngono lho. Kuwi pemahaman sing bener. Paham maksudnya? Karena Nabi itu meninggalkan bukan berarti melarang. Nabi itu meninggalkan bukan berarti tidak suka. Buktinya kata-kata Sayyidah Aisyah bahwa Nabi itu kadang-kadang meninggalkan sesuatu sedangkan beliau ingin mengerjakannya, khawatir ditiru oleh umat terus kemudian difardukan. Maka Nabi itu membatasi amalan-amalannya. Jadi pada zaman Nabi itu khawatir ya kalau umat itu mengerjakan sesuatu kebaikan itu nanti terus lama-lama itu mereka itu merasakan ini bapak ini bagian penting dari agama, akhirnya datang wahyu mewajibkan gitu loh. Karena kadang-kadang itu wahyu itu datang menurut apa itu pandangan para sahabat terhadap sesuatu. Seperti Sayyidina Umar memandang bahwa sholat di dekat makam Ibrahim itu bagus. Akhirnya datang wahyu sesuai dengan pemikiran Sayyidina Umar. Di pemikiran-pemikiran umat itu, pandangan-pandangan umat itu bisa menimbulkan datangnya wahyu untuk mendukung, akhirnya jadi wajib. Maka Nabi itu membatasi betul amalan-amalan supaya tidak terlalu banyak kewajiban datang kepada umat. Paham maksudnya ini? Ini zaman wahyu sekarang sudah tidak ada. Khawatir untuk diwajibkan itu sudah tidak ada karena wahyu sudah tidak turun. Makanya setelah kemungkinan untuk difardukan itu tidak ada, kita kerjakan enggak apa-apa. Karena kekhawatiran itu sudah tidak ada. Wa mimma, dan di antara perkara yang dulu yang menunjukkan ala anal kunut bahwasanya kunut fi salati subuh dalam salat subuh karena masyhurun adalah masyhur fi salat awal dalam generasi pertama. Wa ma ba'dahu, generasi sahabat. Wa ma ba'dahu, generasi setelahnya. Ma rawahu Abdul Razzaq an Ibnu Jurayd an Atqal qultu lahu al kunutu fi rakaatil jum'ah, kunut dalam dua rakaat salat Jumat, bagaimana pendapat engkau hai Atq? Qala Atq mengatakan, lam asma', aku belum pernah mendengar fil kunuti dengan doa kunut fil maktubah dalam salat fardu ila fi salatil subhi, kecuali dalam salat subuh. Ini Atq itu muftinya para tabi'in. Jadi kalau Jumatan kunut bagaimana? Saya tidak pernah mendengar kunut itu dalam sholat fardu kecuali dalam subuh aja. Maknanya itu kunut dalam subuh itu sudah masyhur. Kalau kunut dalam Jumat itu yang tidak masyhur gitu. Masyhur pada zaman itu. Atq tidak mengatakan, oh itu bid'ah, enggak. Banyak ini mulai biyen ya kunutnya, lama semak ini maksudnya. Mulai biyen sitak ruwi ya kunut ki nang subuh, kunut dhuwur ya gung roh. Kunut Jumat ya durung roh, nek subuh wis panjenengane wis kabeh wong ya roh. Al hadis usamin marawahu Ibnu Abdul Bar an Ibnu Abdi an Ibnu Abdillah bin Mughaffal an Abi qol sami'ani, telah mendengar kepada aku abi ayahku wa ana aqulu, sedangkan aku mengatakan, itu ya, saya tadi anu keliru tadi, Abdullah bin Mughaffal ini masalah bismillah. Kalau masalah kunut tadi Abi Malik Al-Asy'i ya. Abi Malik Al-Asy'i. Ana bi qol sami'ani, telah mendengar aku abi ayahku wa ana, sedangkan aku mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Yani beliau mengendaki fi salati, dalam salat. Faqala ya bunai, iya kaul hadas fiddin. Jauhilah engkau bikin perkara baru dalam agama. Fa ini sesungguhnya aku salat itu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Falam asam, aku tidak pernah mendengar ahadan seorang pun yaquluha mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fala taqulha, kamu jangan mengatakan bismillah idza anta qara'ta, bila engkau membaca bismillah. Wa qul, dan katakanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Ibnu Abdillah bin Wafal. Qala Ibnu Abdillah bin Wafal, walam ara, dan aku tidak pernah melihat min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, orang abghadha, yang lebih membuat benci ilahi kepadanya hadasan, perkara baru fil islami, di dalam Islam, minhu, daripada ayahku. Aha. Faqabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu, nubayyinu, kami menjelaskan awalan. Ana hadal hadis, bahwasanya hadis ini fi, di dalamnya maqalun, ada pembicaraan. Maksudnya sebagian ulama menduaifkan hadis itu. Qala Ibnu Huzaimah, al hadisu hadis ghairu sahih, hadis tersebut mengenai perkataan Ibnu Mughaffal itu, Ibnu Abdillah bin Mughaffal an abi, berarti abi Abdullah bin Mughaffal, Abdullah bin Mughaffal al hadis, hadisnya Abdullah bin Mughaffal ghairu sahih, adalah tidak sahih. Wa qala khatib dhaif, wa qala Nawawi wala yaridu an haula al khufat, dan tidak menjadi iskal ala haula al khufat, tidak atas khufat-khufat tersebut. Qalu Tirmidzi hasan, perkataan Tirmidzi hasan. Lina Ibnu Abdullah bin Wafal majhul, karena Ibnu Abdullah bin Wafal majhul, wal majhul la taqumu hujjah, tidak berdiri dengannya hujjah. Aha kada fi nailul athar. Jadi hadis ini yang di, adalah walaupun dikatakan Imam Tirmidzi adalah hasan, tapi Imam Nawawi sudah menjelaskan hadis ini dhaif. Karena apa? Karena Ibnu Abdullah bin Mughaffal, anaknya Abdullah bin Mughaffal yang meriwayatkan ini, itu majhul. Dan ini yang mendhaifkan itu lebih banyak. Ibnu Huzaimah mendhaifkan, Nawawi juga mendhaifkan. Yang menghasankan cuman Imam Tirmidzi aja. Sehingga ini menjadi cacat buat sanad hadis itu. Sanian, yang kedua, huwa mu'aradun. Hadis ini ditentang bima dengan hadis huwa aqwa minhu, yang lebih kuat darinya, kama sayati. Wa ala fardhi sihhatihi, dan atas dimungkinkannya kesohihannya, diumpamakan kesohihannya. Wa ala fardhi sihhatihi, dan atas diumpamakan kesohihannya, umpama sohih, fa mahmulun, maka hadis itu dikasih makna atau dimungkinkan ala ingkari jari, atas mengingkari, mengeraskan dia dengan bismillah. Alladzi talafa, yang telah berbeda pendapat arwatu para rawi fi isbati, dalam menampakkan jahr, wa nafi, dan menafikan jahr. Itulah yang bagi, karena tidak seyogjanya al-khilafu, ada perbedaan pendapat fi wujubi qiraatihi, dalam wajibnya membaca bismillah. Li tawafur adillah, karena saling menguatkannya dalil-dalil. Ngala'anha, bahwasanya bismillah ayatun, adalah satu ayat minal fatihati, dari fatihah. Alati aujab syari, yang telah mewajibkan asyari musyari kira'atah, membaca fatihah fi sholati, di dalam sholat. Ditifak secara mufakat. Waqat asbada, dan telah menetapkan bismillah as-sahabatu, para sahabat fil mushafi, dalam mushaf. Wahum, sedangkan para sahabat qonna zahu, mereka telah membersihkan mushaf. Angkulima, dari setiap perkara laisa minhu, yang bukan termasuk Quran. Wa quri'a dan dibaca biya dengan bismillah fi sam'i dalam qira'ah sam'ah. Kama asbatu al-Hafidz Ibnu Abdul Bar fi tamhid dalam kitab tamhid. Wa kana qalu al-Hafidz Asyuti anhu dari Ibnu Abdul Bar fi Tanbir al-Hawalik dalam kitab Tanbir al-Hawalik syarah Muwatta' Malik. Amma hadis Anas al-Marfu, adapun hadisnya Anas yang marfu. Faqala Ibnu Abdul Bar qatikhtulifa, telah diperselisihkan filah di dalam lafadznya hadis itu. Ikhtilafan kathiran mubtaliban mutadafian, dengan perbedaan yang banyak yang bertentangan satu sama lain, yang saling menentang satu sama lain. Faminhum mengkol, di antara mereka rawi ada yang mengatakan kanu la yaqra'una bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Faminhum menyakul, di antara rawi ada yang mengatakan la yajharun, tidak mengeraskan. Waqad qala fiyadhum, dan telah berkata dalam riwayat itu bagi sebagian rawi kanu yajharun, adalah mereka mengeraskan dengan bismillah. Wa minhum, di antara rawi mangkola, orang yang mengatakan kanu layat rukun, adalah mereka tidak meninggalkan bismillah. Wa minhum mangkol yaftatihun al-Qur'an, mereka memulai membaca Qur'an bilhamdulillah. Qala wa hadza ittirabun, ini adalah ittirab, gunjang ganjing, bertentangan satu sama lain. La takumu, yang tidak berdiri dengan bi dengannya, dengan ittirab itu hujjatun hujjah li ahadin, bagi seorang pun minal fuqaha, dari para orang ahli fikih. Ila anna Syaukani, kecuali bapak saya Syaukani, dzakara, dia telah mengatakan anna kulaman, bahwa setiap rawi sabata yang telah tetap anu darinya al fi'lu mengerjakan bismillah, sabata tetap anu darinya ataraku meninggalkan bismillah juga. Hatta qala, sehingga dia mengatakan bala yahulunaka, jangan membuat kejut, membuat terkejut kepada engkau ta'zimu jama'atin, membesarkannya satu golongan minal ulama, dari para ulama, bisyani hadil masalah, mengenai masalah ini, wal khilafi, dan perbedaan pendapat dia dalam masalah ini. Waqad balagha, telah melebih-lebihkan ba'dhum, sebagian ulama, hatta adha, sehingga dia menghitung masalah ini min masail i'tiqad, termasuk masalah i'tiqad, masalah tauhid, mengingkari bismillah itu berarti kafir. Ada yang sampai mengatakan begitu. Itu sudah ditulis dalam Quran kok. Kok diingkari, membaca diingkari, kafir sampai begitu. Manal haqqa, bahwasanya benar. Anal kula, bahwasanya membaca bismillah atau meninggalkan bismillah tabiduna, tetap. Hatta ra'a, sehingga berpendapat bahwa ilm, sebagian ahli ilm. Anal hamla, bahwasanya memberi makna hadis-hadis itu alakhtilafil ahwal, atas beda-bedanya keadaan-keadaan, aula ada lebih utama. Wa ana, bahwasanya Nabi tarotan sekali saat ya jaru, beliau mengeraskan. Wa tarotan, dan saat lain ya yusiru, beliau melirihkan. Lakin la yasifu, tetapi tidak sahih al-khilaf, tidak benar al-khilafu, perbedaan pendapat fi wujubi qira'atiha, dalam wajibnya membaca bismillah ala itulak, secara mutlak dikeraskan atau tidak, yang penting dibaca. Li subuti wujubi dzalika, karena tetapnya wajibnya membaca bismillah bila hadis, dengan hadis-hadis allati la taqbalu ta'wil, yang tidak menerima takwil. Wa tarku jari, meninggalkan mengeraskan bismillah, la yadullu, tidak menunjukkan ala adam wujub, atas tidak adanya wajib membaca al-thabiti, yang telah tetap. Aha mulahoso. Jadi katanya Syaukani bahwa apa itu membaca bismillah itu jelas wajib, karena adanya hadis-hadis yang tidak bisa ditakwil. Adapun mengeraskan atau melirihkan, ini memang ada ikhtilaf dalam riwayat-riwayat. Tapi yang paling baik bisa kita katakan kadang-kadang Nabi itu mengeraskan, kadang-kadang melirihkan. Wallahu a'lam. Tetapi Imam Syafi'i memilih mengeraskan. Jadi Imam Syafi'i itu di Mekah itu lama, ya. Memang orang Mekah. Ya. Sejak kecil orang di Mekah, di Madinah juga lama, di rumahnya Imam Malik, belajar dengan Imam Malik 10 tahun. Jadi ya, jangan kamu terus punya pendapat. Dan sekarang di Mekah, di Madinah itu tidak ada bismillahnya. Ya sekarang ini, dulu zaman Imam Syafi'i itu ada bismillahnya itu. Wahuna, dan di sini naro kami berpendapat minal musafzan, di antara perkara yang dianggap baik anu sajila untuk kami mencatat bahaya mimah, di antara perkara warote yang telah datang bil basmalati dalam bismillah, wa ana dan basmalah minal fatihah termasuk fatihah, wa ma warote dan hadis yang telah datang bil jari dalam mengeraskan dia bismillah eldon, wa ilaika ambillah awalan rawal bazzar an ibn abbas anna nabiyya sallam kana yajaru bi bismillahirrahmanirrahim, adalah nabi mengeraskan bismillahirrahmanirrahim fi sholati dalam sholat. Qala fi majmi' zawaid rijalu muwaffaqun, rijalnya sanad-sanadnya dipercaya. Tanian rawi Asy-Syafi'i an Ibrahim bin Muhammad qol hadatsani Shalih At-Ta'amah anna Abu Hurairah kana yaftatihu shalah, adalah memulai salat bi bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Abdul Razzaq dalika an Ibrahim bin Muhammad an Shalih At-Ta'amah anna sami'a Abu Hurairah yaftatihu shalah, memulai salat Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara Dzahabi fi Tadhir Tuhufat, dalam kitab Tadhir Tuhufat fi tarjamah Ibrahim anna Syafi'a yumashihi, bahwasanya Imam Syafi'i yumashihi menjalankan hadis ini, maksudnya menganggap hadis ini sahih. Wa yukanni anhu, dan beliau memberikan kinayah mengenai hadis, mengenai kesahihannya hadis ini. Wa tsabitun, dan telah tetap anna Abu Hurairah kana yaqul, bahwasanya Abu Hurairah yukani'anu, itu maksudnya Imam Syafi'i itu memberikan isyarah bahwa hadis ini sahih gitu. Kana yaqul ana asbahukum, aku adalah yang paling serupa di antara kamu salatan salatnya fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Talisan rawat Tabarani fil Awsat anna Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul alhamdulillahi rabbil alamin sam'a ayat. Ayat alhamdulillah, surat alhamdulillahirabbil alamin ada 7 ayat. Jadi surat Alif Lam Mim maksudnya Baqarah. Nah, atau Alif Lam Mim Tanzil. Alif Lam Mim Baqarah. Jadi kadang-kadang surat itu dikasih nama dengan permulaan ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, surat alhamdulillahirabbil alamin, semua ayat adalah 7 ayat. Ihdauna salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya asabul mathani. Jadi makanya hadis yang mengatakan nabi memulai sholat dengan alhamdulillahirabbil alamin itu menurut Imam Syafi'i maksudnya memulai dengan Fatihah gitu loh. Fatihah itu karena dimulai alhamdulillah maka dinamakan surat alhamdulillah. Wa ya asabul mathani. Itu alhamdulillah dan seterusnya itu adalah sabul mathani. 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'an wa'azim, dan Qur'an yang agung. Wa ya alhamdulillahirrahmanirrahim, umul kitab ada umul kitab, wa fatihatul kitab dan pembukaan kitab, kada fi majlis zaid rijalu biqot. Ya, kamu baca seterusnya. Ini untuk kamu belajar bagaimana khilafiat yang terjadi antara para ulama itu, jangan kamu kira sederhana saja, mempanjang. Dan apa yang sudah diambil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala itu sudah pakai dalil yang sangat kuat. Jangan terus kamu membaca, ini kan sekarang kan banyak orang-orang salafi mencetak kitab-kitab, Persis, Bangil mencetak kitab-kitab yang dalilnya tidak usah baca bismillah, dalilnya tidak kunut, hadisnya sahih. Maka seolah-olah kan sudah mereka itu kayak berpegang sama hadis, Imam Syafi'i itu bertentangan hadis semua kan gitu. Nah itu jangan kamu mudah terkecoh dengan perkataan-perkataan itu. Itu Imam Syafi'i itu pakarnya hadis, dan dalam mazhab Syafi'i itu juga banyak pakar hadis. Termasuk pakarnya yang terakhir yang paling masyhur yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka kalau kamu ingin tahu betul dalil-dalilnya orang Syafi'iyah itu, kamu baca Fathul Bari. Itu nanti apa saja yang dikhilafiahkan antara orang Syafi'iyah dan lain-lain itu sudah ditarjih semua. Sudah ada dalilnya semua di situ. Maka santri semua itu harus belajar ngikropi itu. Jangan sampai santri tamat daurah, tamat tahsus enggak bisa baca kitab sendiri, harus bisa. Sehingga kamu tidak mudah terkecoh dengan ini zaman ini memang zaman Masya Allah ya. Banyak orang itu menulis buku tidak jelas yang membuat fitnah kepada umat. Ya, saya kira cukup subhanallah. Dimudahkan dulu 5 menit ya, 5 menit.